طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. وبعد، hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab Desa Selacau Batu Jajar Bandung Barat yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio Insani di Purbalingga, pendengar Radio Satu Lombok, dan Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, para netizen melalui media sosial manapun, melalui akun manapun, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang surga sebagai bagian dari penjelasan beriman kepada hari akhir. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan orang yang masuk surga tanpa hisab. Sekarang, siapa orang yang pertama kali masuk surga? Orang-orang fakir, orang-orang miskin lebih dahulu masuk ke dalam surga dibanding orang kaya, walaupun sama-sama soleh. Bahkan mungkin orang kaya lebih soleh daripada orang miskin. Tapi selama orang miskin itu juga soleh, maka orang-orang miskin yang soleh jauh lebih dahulu masuk ke dalam surga dibanding orang-orang kayanya. Asal miskinnya benar-benar soleh. Adapun kalau miskinnya ahli maksiat, tukang babadog, tukang rarampog, tukang judi, tukang mabuk, tukang nyopet, tukang menzalimi sesama manusia, ya, kalau dia muslim, sebelum ke surga, dia dimasukkan dulu ke dalam neraka, sebagaimana yang nanti akan kita bahas di beberapa pertemuan yang akan datang. Nah, ini mah kita berbicara tentang orang-orang soleh yang masuk surga. Ada yang fakir miskin, ada yang kaya raya. Orang fakir miskin lebih dahulu masuk ke dalam surga. Lebih dahulunya itu bukan patutur-tutur, bukan apa beriringan, tapi ada jeda waktu yang lama, paling sebentar. Perbedaan waktu antara masuk surganya orang miskin dengan orang kaya 40 tahun. Jadi pas ada orang kaya masuk ke dalam surga, orang miskin sudah lebih dulu. Berapa lama kalian di sini? Oh, saya mah sudah 40 tahun. 40 tahun ada di surga, setelah itu baru orang kaya masuk. Disinilah keutamaan orang-orang miskin di akhirat dibanding orang kaya, yang dua-duanya soleh. Yang miskin soleh, yang kaya juga soleh. Sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis. Pertama hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, diterima dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, inna fuqara al muhajirin yasbiqunal aghniya'a yawmal qiyamati ilal jannah bi'arba'ina kharifa. Sesungguhnya orang-orang fakir, orang miskin dari kalangan muhajirin lebih dahulu mendahului orang-orang kaya pada hari kiamat masuknya ke dalam surga selama 40 tahun. 40 tahun orang miskin sudah ada di surga, sudah senang-senang, happy-happy. Baru setelah itu orang kaya. Itu orang kaya yang tercepat masuknya ke dalam surga. Dibanding apa? Itu teh dibanding orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga di kalangan orang miskin. Jadi 40 tahun tehnya jarak antara orang miskin terakhir yang masuk surga dibanding orang kaya yang pertama kali masuk surga. Adapun kalau jarak waktu antara orang miskin yang pertama kali masuk surga dibanding orang-orang yang terakhir masuk surga di kalangan orang-orang kaya, jarak waktunya bedanya 500 tahun. Ulu 500 tahun atunya. Kita aja hidup baru puluhan tahun sekarang, serasa gimana? Lama banget. Ini 500 tahun. Jarak antara orang miskin yang pertama kali masuk surga dengan orang kaya yang paling akhir masuk surga. Sebagaimana diterangkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibn Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fuqara'ul muhajirina yadkhulunal jannah qabla aghniyaihim bi 500 amin." Orang-orang fakir, orang-orang miskin di kalangan muhajirin, mereka masuk ke dalam surga sebelum orang-orang kaya sebanyak atau selama 500 tahun. 500 tahun orang miskin sudah masuk ke dalam surga, setelah itu barulah orang kaya yang paling akhir. Jadi adanya perbedaan hadis, yang satu menerangkan jarak waktunya 40 tahun, yang lainnya menerangkan jarak waktunya 500 tahun, padahal dua-duanya sahih, tidak bertentangan, tidak bertolak belakang, didudukkan oleh para ulama sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam kitab An-Nihaya. Kata beliau, "Wa wajhu at-tawfiq bainal hadithain anal fuqara'a mukhtaliful hal wa kadhalika al-aghniya." Bahwa cara memadukan dua hadis yang seperti bertolak belakang. Sebenarnya bukan bertolak belakang, tapi berbeda. Yang satu menyatakan beda waktunya 40 tahun, yang satu menyatakan 500 tahun. Dipadukan, dikompromikan oleh para ulama bahwa orang fakir kadar kesolehannya berbeda, orang kaya juga berbeda. Harta yang mereka miliki juga berbeda. Orang fakir ada yang benar-benar enggak punya, ada yang punya sedikit dua dikit. Orang kaya ada yang kekayaannya ya banyak, tapi ada yang lebih banyak lagi. Nah, hisab di kalangan mereka berbeda-beda. Sebagaimana perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, "Falfuqara'u mutawafiquna mutawafituna fi quwwati imanihim wa taqaddumihim wa kadzalikal aghniya. Fa idza kana al hisab bi itibari awal fuqara dukhulan al jannah wa akhirul aghniya dukhulan al jannah fatakunul muddah 500 am. Amma idza nadarta ila akhir al-fuqara dukhulan al-jannah wa awwal al-aghniya dukhulan al-jannah fatakunu al-muddah 40 kharifa." Orang-orang fakir, orang miskin bertingkat-tingkat berbeda-beda dalam hal kekuatan imannya dan kegesitan ibadahnya. Kadar kesolehan orang miskin berbeda-beda, demikian juga orang kaya. Maka hisab bagi orang fakir yang imannya paling kuat, dengan harta yang paling minim, bahkan tidak punya harta, itu lebih cepat sampai berjarak 500 tahun dibanding orang kaya yang kekayaannya paling banyak dan memiliki iman yang paling minim untuk bisa masuk ke dalam surga. Nah, jaraknya itu antara orang miskin pertama dengan orang kaya terakhir yang masuk surga 500 tahun. Tapi jarak orang-orang fakir miskin yang terakhir masuk surga dibanding orang yang kaya yang pertama kali masuk surga berjarak 40 tahun. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan sebabnya. Kenapa orang miskin itu lebih dahulu masuk surganya dibanding orang kaya? Karena hisab. Orang miskin begitu dihisab, kalau mereka hanya dihisab amalnya aja. Amalnya mereka soleh, oh banyak pahalanya. Pas mau dihisab harta, gak punya harta apapun. Akhirnya sangat cepat hisabnya. Adapun orang kaya, selain amalnya dihisab, selain waktunya, selain masa mudanya, dihisab, ditanyakan untuk apa. Jadi yang ditanya masa mudanya, waktunya, amalnya, termasuk juga hartanya. Maka para pemuda nih zaman sekarang jangan punya prinsip, mumpung sekarang masih muda, happy-happy, senang-senang, wah pokoknya mah gak dulu peduli dalam urusan ibadah, nanti kalau sudah tua, sudah kira-kira lebih dekat kepada kematian, baru tobat, baru rajin ke masjid. Jangan berpikiran begitu, sebab masa muda juga ditanya, dihisab. Makanya orang yang ketika masih muda, hawa bersenang-senangnya itu besar, gede gitu ya. Tapi dia rajin ibadah, rajin ke masjid, ini spesial. Ini istimewa. Rata-rata anak-anak muda, ah mumpung masih muda, bebas dulu. Tobat mah nanti kalau sudah tua. Maka rata-rata pemuda begitu, kalau ada pemuda yang masih muda, dari sejak ABG kene, rajin ibadah, rajin ke masjid, orang-orang mah nongkrong-nongkrong di mall, di kafe. Di mall teh nongkrong we da teu balanja. Ini mah sejak muda teh di masjid, di pesantren belajar membaca Al-Qur'an, menghafalkan Qur'an. Ini pemuda istimewa. Maka di akhirat nanti akan diistimewakan. Di alam mahsyar, matahari amat sangat dekat, hanya 1 mil saja, panasnya enggak ketulungan, orang-orang menderita kepanasan, berkeringat, terendam oleh keringatnya sendiri. Pemuda-pemuda istimewa yang tadi mah, yang masa mudanya habis untuk ibadah, masa mudanya dihabiskan di masjid, mereka dinaungi oleh Allah, di bawah arsy Allah. Adem. Mereka tidak menderita, mereka senang dan bahagia di alam mahsyarnya tuh, dinaungi oleh Allah. Nabi SAW bersabda, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih, yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan memperoleh naungan dari Allah pada hari ketika tidak ada lagi naungan lain di hari itu selain naungan Allah. Dua diantaranya, pertama asyabun. Asyabun itu pemuda, ya. Nasyafi ibadatillah, yang tumbuh berkembang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah. Yang kedua, warajulun. Qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Orang yang hatinya itu selalu terkait dengan masjid. Pemuda ini selalu di masjid, menghabiskan masa-masa mudanya di masjid untuk ibadah, untuk sholat, untuk menghafal Quran, untuk baca Al-Quran, untuk belajar ilmu. Ini pemuda istimewa. Dihisab, wah luar biasa, bagus. Masa mudanya cemerlang, masa mudanya bersih. Maka diistimewakan oleh Allah, dinaungi. Nah, jadi dihisab masa muda, dihisab waktu yang terbuang atau yang dipergunakan ketika di dunia, dihisab amalnya, termasuk harta. Makanya makin banyak harta, makin berat hisabnya, makin banyak pertanyaannya. Coba tanya tuh ke para pejabat yang pernah dipanggil oleh KPK karena terkait apa kasus apa aja, korupsi ya, atau gratifikasi atau yang sejenis itu. Itu jam-jaman, hanya satu kasus saja ditanyanya itu 8 jam dari mulai siang sampai malam, lelah. Itu baru satu kasus oleh orang yang mungkin tidak sedetil hisab yang dilakukan oleh Allah. Makanya diterangkan dalam salah satu hadis, dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ata'lamu awwal zumratin tadkhulul jannata min ummati?" Tahu enggak kalian siapa rombongan yang pertama kali masuk surga dari kalangan umatku? Dijawab oleh para sahabat, Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi SAW menjelaskan, fuqara'ul muhajirin ya'tuna yawmal qiyamati ila babil jannah wa yastaftihuna. Mereka adalah orang-orang fakir, miskin di kalangan muhajirin. Muhajirin itu siapa? Orang yang pindah dari Mekah ke Madinah. Di kalangan mereka ada yang kaya, ada juga yang miskinnya. Nah, yang miskinnya, mereka datang pada hari kiamat, langsung menuju pintu surga, lalu minta dibukakan, ketok-ketok-ketok, minta dibukakan pintu surga. Fayaqulu lahumul khazanah, maka bertanyalah malaikat penjaga surga, au qad husibtum, apa kalian sudah dihisab? Kok langsung nyelonong saja ke surga? Ikuti dulu proses hisab. Maka dijawab, bi ayyi syai'in nuhasab, wa innama kanat asyafuna ala awatiqina fi sabilillah hatta mutna ala dhalik. Kata mereka, apanya yang harus dihisab dari kami? Harta yang kami punya hanyalah pedang-pedang yang tergantung di pundak-pundak kami untuk jihad fisabilillah sampai kami mati dalam keadaan demikian. Enggak punya harta untuk dihisab. Enggak punya kekayaan, uang ataupun properti, fasilitas yang dimiliki untuk dihisab, enggak punya. Yang dipunya nih pedang. Untuk apa? Untuk jihad. Sampai masih mati dalam keadaan demikian. Akhirnya apa yang terjadi? Fayuftahu lahum. Fayaqiluna fihi arba'ina aman qabla ayadkhulahan nas. Lalu dibukakan pintu surga bagi mereka. Mereka pun masuk. Dan mereka tinggal di dalam surga selama 40 tahun sebelum masuknya manusia lain ke dalam surga. Jadi yang pertama kali masuk tuh, 40 tahun pertama itu, mereka aja, gak ada yang lain tuh di surga tuh. Setelah 40 tahun baru yang lainnya masuk. Jadi yang menjadi sebab mereka cepat masuk ke dalam surga lebih dahulu, karena gak ada harta yang harus dihisab. Diterangkan lagi dalam hadis Sahih Bukhari dari Usama bin Zaid radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, "Qumtu ala babil jannah Fakana amatu man dakhalah al-masakin wa ashabul jaddi mahbusuna ghayra anna ashaban nar qad umira bihim ila an-nar wa ashabul jaddi humul aghnia minal muslimin. Kata Nabi SAW, aku berdiri di pintu surga. Aku melihat ke dalamnya. Ternyata umumnya orang-orang yang memasukinya orang-orang miskin. Sementara ashabul jid itu artinya orang-orang kaya di kalangan kaum muslimin. Mereka tertahan di luar pintu surga. Tertahan karena harus menjalani apa? Hisab. Sementara para ahli neraka sudah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Jadi yang menjadi penyebab kenapa orang fakir, orang miskin lebih dahulu masuk sebelum orang-orang kaya yang solehnya. Gak tanggung-tanggung jarak waktunya paling sebentar 40 tahun. Dan yang paling lama jarak antara orang miskin yang pertama kali masuk surga dengan orang kaya yang terakhir sampai berapa tahun? 500 tahun. Sebentar apa lama? Lama bingit. Dan ini disebabkan karena apa? Karena harta. Dan harta tidak sekedar uang atau kekayaan atau tanah, rumah, mobil kalau zaman sekarang, kebun, termasuk juga jabatan. Termasuk juga pangkat. Termasuk juga kekuasaan. Apa itu akan dihisab, akan ditanya? Iyalah, akan ditanya, akan dihisab. Oleh karena itu, harta, tahta, pangkat, jabatan, kekuasaan, itu kelak akan menjadi beban yang memberatkan kita di akhirat nanti. Anehnya orang-orang zaman sekarang berlomba memburu beban ini, ya enggak? Yang dicari harta. Enggak peduli halal apa haram. Yang penting dapat. Dan ingat, hawa untuk memburu harta tidak terbatasi oleh usia dan keadaan. Walaupun usia sudah tua, keadaannya sakit-sakitan. Mungkin lahiriahnya mah enggak berapa lama lagi mati, tapi hawa kepada dunia mah enggak pernah padam. Makanya walaupun berdosa bermaksiat untuk memperoleh harta dilakukan dengan cara umpamanya nyepet, nipu, berjudi, bahkan harta riba ngerenten-rentenkan uang kepada orang lain, itu tetap gede. Semakin kesana semakin gede. Enggak peduli dosa ataukah pahala. Enggak peduli halal ataukah haram. Anehnya kalau untuk maksiat, untuk mabuk, untuk judi, untuk yang sejenisnya, itu orang fakir, orang miskin juga berupaya keras untuk mencari agar bisa membeli barang-barang haram agar bisa ikut tumpangan berjudi. Ada. Untuk makan sehari-hari susah, untuk berjudi mah ratusan ribu jutaan bisa dapat tuh, entah dari mana. Ada yang seperti itu? Iya, ada. Terjadi di banyak tempat dan di banyak waktu. Di setiap zaman selalu ada yang seperti itu. Dihisab nanti. Berat hisabnya. Berdasarkan hal itulah, maka harta, kekayaan, termasuk jabatan, tahta, termasuk juga kekuasaan adalah hal yang sangat-sangat memberatkan di akhirat. Tapi orang itu berpikir yang penting senang sekarang, nanti mah gimana kumaha engkenya, gimana nanti. Harusnya berpikir, nanti gimana ya, sekarang enak, tapi nanti gimana ya, nah, harusnya begitu. Sekarang enak mah sementara. Ingat, sering saya ungkit. Enak, nikmat yang kita alami di dunia semuanya semu dan hanya sebentar. Seluruh kenikmatan yang kita regu, kita rasakan di dunia hanya sebentar. Nikmatnya makan hanya piring pertama. Setelah piring pertama habis, ditambah lagi piring kedua, tidak senikmat yang pertamanya. Piring kedua habis, tambah lagi sing metung ta piring ketiga. Masih enak? Enggak, sudah engap, sudah kemerdekaan. Sudah dibuka kancing celananya, ya, beber atau sabuknya sudah dibuka, ya. Kemudian sudah tenggeng. Sudah enggak enak lagi. Tidur begitu, ya, minum begitu. Semua kenikmatan hanya sebentar, enggak sampai jam-jaman, menit-menitan. Setelah itu tidak nikmat lagi. Dan itu ada akhirnya. Akhirnya mati, sudah lah, sudah mati, enggak akan lagi terasa kenikmatan, kelezatan. Makanya kematian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut apa? Hadimul ladzat, ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, perbanyaklah oleh kamu aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak oleh kalian mengingat-ingat penghancur semua kenikmatan. Itu al-maut. Ya. Semua kenikmatan yang kita reguk sekarang, kelak akan ditanya. Diminta. Pertanggung jawabannya, syukur apa kufur? Nikmat makan, nikmat minum, nikmat tidur, nikmat apa saja, Allah akan pertanyakan. Allah berfirman, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ عَنِنْ نَئِيمٍ. Kemudian kalian pasti akan ditanya di hari kiamat tentang seluruh kenikmatan. Allah akan tanya. Kata Nabiullah Sulaiman ketika dianugerahi banyak anugerah yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Beliau raja, ya. Selain raja, nabi. Beliau juga selain kaya raya, juga memiliki keluar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bisa bahasa binatang, menguasai seluruh binatang, bahkan bangsa jin tunduk takluk kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasallam. Apa kata beliau? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah karunia Allah untukku, untuk menguji aku apakah aku ini akan syukur atau akan kufur. Jadi kalau harta disyukuri, hisabnya mudah. Hisabnya bagus. Tapi kalau harta ini dikufuri, makna dikufuri tidak disyukuri. Makna tidak disyukuri, ini harta teh tidak digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Tidak digunakan di dalam ketaatan, tapi digunakan untuk melanggar perintah Allah, untuk melanggar larangan Allah, untuk melalaikan perintah Allah yang Allah perintahkan. Karena harta dilalaikan, karena mencari harta, karena berburu harta, dan karena menikmati harta. Ada enggak orang enggak perlu sholat hanya karena mencari uang? Ya, ada enggak orang tidak peduli sholat hanya karena menikmati uang, jalan-jalan, makan, senang-senang, menikmati uang yang dimilikinya sampai lalai sholat? Ada banyak yang seperti itu. Itu hisabnya, itu kufur terhadap nikmat, ya. Nah, kufur kepada nikmat menyebabkan Allah murka, Allah cabut itu nikmat dan Allah ganti dengan azab. Di akhirat Allah Azza wa Jalla akan mengazab dia dengan azab yang jauh lebih dahsyat. Ya. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi SAW, uridu alaiya awalu thalathatin yadkhuluna jannah. Diperlihatkan kepadaku tiga golongan manusia yang paling awal masuk surga. Tiga golongan. Tiga golongan, satu golongannya masing-masing memiliki amal yang sama. Golongan pertama syahid. Syahid itu orang yang mati dalam rangka apa? Membela agama Allah. Niatnya lillah li'ilai kalimatillah. Untuk meninggikan kalimah Allah. Bukan dengan niat-niat yang lain. Bukan sama sekali. Tapi perangnya bukan untuk membela selain agama Allah. Tapi untuk membela agama Allah. Bagaimana kalau perangnya dalam rangka membela negara, terus mati syahid apa tidak? Tergantung negaranya. Kalau negaranya negara kafir, negara ateis, negara komunis, ada orang muslim di sana, perang. Membela negaranya, yang komunis, yang ateis, yang kafir, mati, ya tidak syahid. Tapi kalau dia hidup di negara Islam, lalu berperang karena keislaman yang ada di negara yang dia tempati, diserang oleh negara lain yang kafir, wah, kalau negara kita kalah, Islam bakal musnah, bakal lenyap di negara ini. Islam tidak mungkin lenyap secara keseluruhan dari di dunia ini. Tapi mungkin Islam bahkan lenyap di satu negara. Tapi ada, masih ada Islam di negara lain. Bahaya ini kalau dibiarkan. Kita angkat senjata jihad. Demi keislaman yang ada di negara ini. Lalu mati. Ya, itu syahid. Adapun kalau murni enggak peduli agamanya apa, maka hanya karena kesukuan, kebangsaan, tanpa melihat agamanya, maka tidak dikatakan syahid, bahkan tidak diaku sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud menyatakan laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man qatala ala asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan dari umatku orang yang mengajak kepada asabiyah. Asabiyah itu kesukuan, kekebangsaan, kekelompok dan seterusnya. Bukan dari umatku orang yang berperang demi asabiyah. Dan bukan umatku orang yang mati di atas asabiyah. Asabi itu memperjuangkan kelompoknya, bangsanya, sukunya, ataupun negaranya tanpa memandang agamanya. Berdasarkan hal itulah, orang yang disebut syahid, orang yang benar-benar tujuan utamanya adalah li'ilai kalimatillah. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada orang yang berperang demi syaja'ah. Syaja'ah itu keberanian. Dia memiliki skill, kemampuan, pengalaman perang yang luar biasa. Perang jadi hobi bagi dia. Kalau gak ada perang, tegakal, gitu ya. Ada lagi orang yang berperang demi bangsanya, demi sukunya. Ada lagi orang yang berperang demi agamanya. Mana yang dianggap fi sabilillah? Maka dijawab man qatala li'ilai kalimatillahi hiyal ulia fahuwa fi sabilillah. Siapa orang yang berperang dalam rangka untuk meninggikan kalimah Allah menjadi kalimah tertinggi, itulah fi sabilillah. Makanya ada orang yang berperang di jalan Allah mati syahid dalam rangka membela agama. Tapi ke neraka. Kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Karena ketika berperang membela agama, niatnya yang keliru, niatnya yang salah. Dalam rangka pupujian, ingin diapresiasi orang, ingin dinilai oleh orang, ingin dipuji oleh orang, akhirnya masuk ke dalam neraka. Jadi yang masuk surga yang pertama kali di kalangan yang mati syahid adalah yang berperang di jalan Allah dengan niat ikhlas li'ilai kalimatillah. Untuk meninggikan kalimat Allah. Ini golongan pertama. Golongan kedua, wa'afifun muta'afif. Orang fakir, orang miskin yang menjaga diri dari minta-minta, menjaga kehormatan dirinya menjaga muruahnya, menjaga harga dirinya, tidak menengadahkan tangan di hadapan orang, enggak, menahan diri. Nah yang kayak begini yang harus dikasih, dia tidak minta. Sampai Allah menyatakan, yahsabuhumul jahiluna aghniya'a minat ta'affufi wala yas'aluna an-nasa ilhafa. Berikan zakat kepada orang fakir, orang miskin, ya, yang menjaga diri dari minta-minta. Yahsabuhumul jahilu, jahiluna aghniya'a. Orang-orang yang tidak tahu menyangka mereka itu kaya. Minat ta'affuf, karena menjaga diri dari minta-minta. Wala yas'aluna an-nasa ilhafa, dan mereka tidak meminta kepada manusia dengan cara memaksa. Tidak dikasih atulah sedikit aja. Tidak dikasih juga sepeser aja. Sampai tidak dikasih si pelit bari ngaleos. Ada yang begitu? Ada tuh, ya. Jadi orang fakir, miskin, tapi menjaga diri dari minta-minta. Maka mereka yang pertama kali masuk ke dalam surga. Sampai saking menjaga dirinya, orang gak tahu bahwa dia itu susah. Dia ini miskin, dia ini fakir, dia ini tidak punya apa-apa. Dia sering kelaparan, tapi gak pernah minta-minta. Oh, orang ini berkecukupan. Yang kayaknya gitu, padahal benar-benar miskin. Ya. Ini yang dilakukan oleh ashabus suffah. Para sahabat yang fakir, miskin, gak punya rumah. Mereka tinggal di emper-emper masjid. Ya. Tapi kerjanya ibadah. Walaupun begitu tidak menyusahkan orang. Tidak minta-minta. Kalau pagi-pagi seusai mereka ibadah, selesai zikir pagi, mereka ke pasar kuli. Setelah kuli dapat upah itu untuk makan mereka di hari itu, setelah makan kembali lagi ke masjid, terus ibadah lagi. Gitu terus, enggak minta-minta. Fakir dan miskin. Ini yang disebut dengan afif muta'affif, ya. Ini golongan yang kedua, yang pertama kali masuk surga. Yang ketiga, wa 'abdun ahsana ibadatallahi wa nasaha mawali. Yang ketiga adalah seorang hamba yang membaguskan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, yang selalu memberi nasihat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini tiga golongan manusia yang pertama kali masuk surga. Tiga gini ya. Pertama, orang yang mati syahid. Kedua, orang fakir, orang miskin, yang menjaga diri dari minta-minta. Karena begitu minta-minta, perbuatan minta-minta juga dihisab. Terus setelah dapat dihisab. Dari mana ini dapat? Dari minta-minta. Tercela. Kemarin beberapa pertemuan yang lalu di Bandung, di Masjid Cipaganti setiap hari Selasa, kita sedang membahas itu, hukum meminta-minta. Meminta itu tidak dihalalkan bagi orang yang mampu dan bagi orang yang memiliki kekuatan untuk bekerja mencari uang. Orang itu fakir, miskin, tapi bisa berusaha, enggak boleh minta. Orang itu kaya, punya kecukupan, enggak boleh minta. Dan kita enggak boleh memberi kepada orang yang seperti itu. Dan seterusnya, ya. Inilah penjelasan tentang orang yang pertama kali masuk surga, yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin. Lalu siapa orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga? Itu nanti akan kita terangkan di hari Senin yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Kepada Muzain di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Muzain. Naam, syukran Ustaz atas penjelasan yang disampaikan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kami silakan bagi antum semua para pendengar dan juga pemirsa untuk bertanya langsung kepada Ustaz melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat SMS maupun WhatsApp di nomor 081-1227-1476. Dan bagi pemirsa medsos bisa menuliskannya di kolom komentar. Baik, yang pertama dari hamba Allah di Cimahi, Ustaz. Ustaz, bagaimana mengkompromikan pembahasan pagi ini dengan hadis kekafiran itu dekat dengan kekufuran? Bukankah kemiskinan berbahaya, Ustaz, mengingat di sebagian tempat ada yang murtad gara-gara sembako? Iya, barakallahu fiik. Yang tadi tanyakan bukanlah hadis. Kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran membawa kepada kekafiran. Itu bukan hadis. Bukan ayat, bukan hadis. Ya, hanya ungkapan orang saja. Jadi isinya kullu qawlin yu'khad wa yurad illa sahib hadhil maqbarah. Semua ucapan boleh diterima, boleh ditolak, kecuali ucapan penghuni kuburan ini. Ini kata Imam Malik sambil menunjuk kepada kuburan Nabi SAW. Kalau ucapan Nabi enggak boleh ditolak. Selain Nabi, boleh ditolak. Apalagi isinya tidak sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang menjadi penyebab kekafiran bukan miskin atau kayanya, tapi iman yang melandasinya. Orang miskin tidak ada iman bisa murtad? Ya, bukan karena miskinnya, tapi karena imannya. Banyak orang miskin diiming-imingi sembako agar murtad, tapi enggak mau. Saya malah lebih baik mati di atas keislaman daripada menggadaikan akidah demi sembako. Banyak yang seperti itu. Imannya lebih kuat. Sebaliknya, ada enggak orang kaya terus murtad? Banyak. Bukan karena kekayaannya, tapi karena apa? Karena keimanan yang tipis ditambah dengan kebodohan. Banyak orang terkenal, populer, kaya raya, kemudian murtad. Para artis ada enggak yang murtad? Banyak. Apa mereka miskin? Oh, uang bergelimang. Sekali tampil itu ratusan juta, ada yang dibayar miliaran sekali tampil. Dan itu tiap hari tampilnya. Tiap hari manggungnya, tiap hari masuk TV-nya. Uang itu ngalir terus ya. Kekayaannya miliaran. Tapi murtad. Jadi tidak hanya kemiskinan yang menjadi penyebab orang murtad, tapi iman yang tipis. Orang kaya banyak yang murtad. Orang berkuasa banyak yang murtad. Orang yang populer banyak yang murtad. Jadi yang menjadi penyebab bukan miskin kayanya, bukan rakyat ataukah pejabatnya, tapi apa? Keimanan yang dimiliki. Ditambah lingkungan yang buruk, yang menyeret dia kepada kemurtadan. Ya, sekali lagi, bahwa kalimat tadi bukan hadis. Kadal faqru ayyakuna kufra, bukanlah hadis. Ini peribahasa, dan isinya tidak mutlak benar. Yang menjadi penyebab murtadnya atau kafirnya orang miskin bukan karena kemiskinannya, tapi karena imannya yang lemah. Dan orang kaya juga banyak yang murtad, bukan karena kekayaannya, tapi karena kelemahan imannya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari pemirsa YouTube, netizen YouTube, dari Nita R. Bismillah, Ustaz. Mau bertanya, kalau hukum minta diskon ke teman yang jualan, apa termasuk meminta-minta? Mohon jawabannya, syukran barakallahu fikum. Iya, minta diskon atau nawar. Mang iya bandros sabaraha. 500-an, neng. Terselah 200-an. Bandros 500 ditawar, gitunya. Untungnya gitu, sabaraha. Iya. Pertama, sebenarnya menawar boleh. Meminta diskon dibolehkan. Dibolehkan, tidak terlarang. Adu tawar dalam sebuah transaksi lumrah terjadi, dan Allah Azza wa Jalla tidak melarang selama antaradin. Selama saling meridhoi harga terakhir yang disepakati. Saling ridho, beres. Awalnya umpah ini berapa? 100 ribu, ditawar 50 ribu. Terus negosiasi akhirnya 75.000. Ridho dua-duanya maka boleh. Ridhonya penjual menunjukkan sudah ada untung. Dan ridhonya pemberi menunjukkan dia merasa pantas dengan harga seperti itu, akhirnya ridho. Boleh. Dan tidak termasuk meminta-minta. Itu usaha. Usaha untuk memperkecil harga yang harga barang yang dia beli, ya. Adapun yang terbaik adalah Allah Azza wa Jalla itu paling suka kepada orang yang mempermudah segala urusan, termasuk jual beli. Si penjual asal sudah ada untung, kasih. Dan si pembeli asal dia itu sudah ridho dengan harga itu, dengan kualitas barang seperti itu, beli. Jangan ngotot menawar walaupun dengan apa namanya tawaran yang kecil. Terlebih kalau yang menjualnya itu kelihatan orang yang tidak mampu, untungnya enggak seberapa. Kalau toh semua diborong juga untungnya belum tentu cukup untuk nafkah dia. Beli jangan ditawar, mang atau bu, ya sabaraha, ini berapa? 10 ribuan. Ini semuanya berapa semua? Total 80 ribu kalau diborong. Borong semua kasih 100 ribu. Ada infak, ada sodakoh, iya. Apa feedbacknya? Si ibu, si emang tidak bisa nangis itu. Iya enggak? Apa efek yang berikutnya? Dia berdoa, ya Allah ini orang baik-baik amat. Padahal cuma 20 ribu kelebihan yang kita kasih. Doanya meluncur, doanya murudul, doanya menjeritan hatinya, menggedor pintu langit. Ya Allah, sehatkan orang itu dan keluarganya. Ya Allah, limpahkan lagi rezeki yang lebih banyak. Singkat tambihan langkung tikia, kan banyaknya yang begitu. Nah, umpamanya naik ojol atau naik taksi online. Kan murah tuhnya dibanding taksi argonya. Umpah dari sana ke sana, aduh, 36 ribu. Ada yang umpah ngasih 40 ribu, 4 ribu kan kembalinya 4.000. Kekeh, enggak ada receh. Tuker dulu, beli apa dulu? 4.000. Kasihlah 50.000, ambil kembali. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Oh, enggak geleger tuh doa anak asem. Singkat tambihan langkung tikia sing benghar. Itu doa orang fakir, orang miskin. Lebih mustajab. Oleh karena itu ada unsur infak. Ada unsur sedekah, ada pahala di sana dan mengundang doa orang-orang fakir dan orang-orang miskin untuk kita, ya. Jangan pelit kalau kepada mereka. Adapun kalau umpama kepada orang kaya belanja di supermarket suka nawar tidak? Enggak ngelihat harga asal senang ambil berapa sekian. Nah, kasih kartu, set digesek. Gayanya. Jadi ke orang-orang kaya mah tidak pernah nawar, tidak pernah minta diskon, ke pasar tradisional, ke warung-warung, nawar. Jangan. Akhirnya orang-orang kaya yang umumnya kafir, ya pemilik-pemilik supermarket atau mini-minimaret, itu orang-orang kaya, orang kafir. Tambah kaya, warung-warung kita bangkrut. Di Malaysia ada gerakan untuk apa? Hanya membeli dari pribumi walaupun mahal. Seperti itu. Akhirnya apa? Ini ekonomi masyarakat pribumi terangkat, yang kaya-kaya itu gak pada laku, sampai banting harga setengahnya tetap tidak dibeli. Atau empot-empotan tah perasaan mereka. Ini baru sebulan saja sudah panik mereka itu. Sampai promosi besar-besaran, diskon lebih dari 50%, gak digubris. Coba di Indonesia begitu, ya. Itu mini-mini Maret bakal bangkrut itu. Kalau gak dibeli. Belinya kepada warung-warung pribumi. Walaupun sedikit mahal, ada nilai sedekah. Ada nilai memberi bantuan. Ya, ada pahala di sana. Jadi untuk seorang muslim, transaksi jual beli Tidak hanya memperhitungkan untung rugi, tapi pahala atau dosa, ridho Allah atau laknat Allah. Itu yang harus dipertimbangkan oleh seorang muslim. Terakhir ya ini, di sini Muzain. Ustaz, bagaimana jika seorang tidak meminta, tapi hanya menceritakan kebutuhannya atau kesulitan yang dihadapi, sehingga orang simpati lalu membantu. Apakah termasuk meminta-minta? Tidak, karena enggak minta, tapi itu termasuk mengeluh kepada sesama manusia. Tercela juga. Mengeluhlah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan mengeluh ke orang. Terlebih keluhan itu dimaksudkan untuk menarik rasa belas kasihan orang agar ngasih. Minta mah gengsi. Akhirnya dia curhat sambil nangis, sambil jebel, sambil ekspresi sedihnya dikondisikan sedemikian rupa agar orang itu kasihan. Udah-udah jangan nangis. Berapa kamu butuh? Enggak banyak, cuma 10 juta. Nih, 10 ribu dulu. Jadi mengeluhlah kepada Allah dan jangan mengeluh kepada sama manusia ya. Minta kepada Allah, minta dikasihani oleh Allah, jangan kepada sama manusia. Cukup ya, sampai di sini dulu. Insya Allah kita jumpa lagi Senin yang akan datang melanjutkan kajian tentang surga ini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaikum, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.